setelah wanita menutup berdiri. Nama saya Halim. Pertanyaan saya sebenarnya sangat simpel, Pak. Tentang implementasi bagaimana kehidupan kita saat ini pada 21. Kita kan sebagai pelajar misalnya, Pak, ya, menghadapi seperti kurikulum yang terlalu gemuk, seperti pembelajaran yang terlalu banyak, sehingga untuk memaksimalkan keadaan seperti para jabatan itu kurang maksimal. Lalu bagaimana tipsnya agar kita tetap maksimal seperti ulama, tapi tidak meninggalkan pembelajaran pada para saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya punya anak di pondok, dua orang di pondok. atau yang tidak, itu kita dapatkan nilai-nilai di bawah itu orang yang hafal Quran hanya terbanyak itu juga ternyata nilai ilmunya juga paling tinggi ya, karena apa sih ya. Artinya apa ya, bahwa menghafal Al-Quran tidak membuat kemudian yang lain tergeser ya, memang yang tergeser ya, yang lain memang yang tergeser, kata Ibnu Qayyim di antara yang tergeser adalah nyanyian, harus tergeser ya, itu harus tergeser, kalau bersatu susah ya, apa nyanyian atau apa Al-Quran itu susah ya, kalau menghafal Al-Quran ya jangan ini ya, apalagi nyanyian yang jorok itu gak boleh ikut di ampun gitu ya, harus dikeluarkan, kalau masih itu susah ya, tidak menyatu kata beliau ya. Hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala ya, itu tentang masalah metode, tentang belajar sesuatu yang benar-benar tentu saja ya, makanya ini bisa subjektif saya, ketika menyekolahkan anak ya, pertama kali itu harus mulai dari Al-Quran, sekolah itu harus mulai dari Al-Quran, bagi saya misalkan sekolah kamu tidak mulai dari Al-Quran, tidak usah sekolah di situ. Ini pertama. Kedua ya, untuk usia-usia dasar SMP ya, kalau perlu SMA ya, paling tidak SMP itu ilmu-ilmu pertemuan ya, ilmu-ilmu umum itu sebaiknya masih dikaji, karena apa, kita tidak tahu bakat anak itu gimana ya. Bisa jadi ternyata anak kita memiliki bakat yang luar biasa dalam hal pengetahuan pertemuan ya, punya bakat dalam masalah IT kita tahu, tetapi kalau itu tidak coba dirangsang dengan ada-ada itu di sekolah misalnya, kita nggak tahu bahwa anak kita punya bakat sebatas itu. Ya, ini monggo silakan, ini bisa sangat subjektif. Ya, kemudian jadi tentu kita tidak antipati dengan materi-materi pengajaran, tetapi semua dasarnya harus ada Al-Qur'annya. Ya, karena Al-Qur'anlah yang bisa menjadikan iradah menjadi benar ya, dan ilmu menjadi manfaat, seluruh ilmunya menjadi manfaat ketika orang memahami Islam dengan baik ya, memahami iradah dengan baik. Ketika seseorang punya iradah buruk, maka pengetahuan ya, kelebihan dia justru malah menjadi kelemahan ya, ilmu dia untuk menipu, ilmu dia untuk mendolatkan ketika dia tidak punya iradah yang benar ya, maka tetap pertama kali Al-Qur'an ya, kontemporer ya, ini usahakan memang yang sebenarnya lebih spesifik lebih baik. Ya. Kalau di sini memang di Indonesia ini memang maunya kan seluruh ilmu hanya general ya. Jadi maunya paham semua, jadinya merada nggak paham semua, setengah-setengah semua ya. Jadi bapak alam ya, tentang masalah pendidikan sekarang ini. Ya. Tapi karena saya bahwa dengan pelajaran Al-Quran seolah tidak akan menjadikan ilmu yang lain di SM ya. Kemudian dari Pak Yanto ya, si anak ini tidak mau masuk pondok, bagaimana solusinya? Wah, sebelumnya memang kalau tadi adiknya ikut kakak perlu ditengok kira-kira kakaknya itu siapa ya. Kakaknya itu siapa, atau jangan-jangan kita memberikan gambaran yang kurang pas tentang pondok, atau dia mendapat gambaran yang kurang pas ya, dari orang lain tentang pondok, sehingga kita ke pondok. Nanti ada sebabnya. Ya. Artinya apa? Orang kan berikan gambaran dan kita tidak pernah mengimbangi bagaimana kehidupan di pondok itu. Ya. Sehingga anak itu takut dan anak itu tergantung pada bagaimana kita memberikan kesan. Ya. Saya pernah dia bersama anak saya ketika itu dia masih SD kelas 5. Ketika dia masih kelas 5. Ya. Umar namanya. Umar. Besok kalau kamu jadi kira-kira masuk sekolah di bidang apa? Ya, apa kata dia? Dengan agak ini juga, biar juga harus saya bilang begini, saya pengen sekolah di teknik bangunan, biar bisa dasar seperti api katanya. Ya, saya kebetulan sekolah di teknik bangunan, ya. Jadi bukan di pondok. Maka dia bilang saya pengen di teknik bangunan biar bisa dasar. Nah, ini memang gak nyambung, tapi ini gambaran bahwa kedekatan itu sangat penting sampai anak itu ikut dengan kita ya, asal kita betul-betul apa juga sangat ini ya, harus mengenai kondisi anak seperti apa, jadi juga dalam lihat anak, jangan sampai kita orang tua memaksakan dengan apa yang menjadi kemauan dia ya. Anak saya jadi begini, mana kita tahu anak tidak apa-apa di bidang itu ya. Nah, perlu kita beri gambaran yang baik ya tentang pondok. Kemudian untuk usia SMP ya, memang anak saya sendiri memang di pondok ya, tetapi sebenarnya secara idealisme saya SMP itu belum di pondok, karena bagus kalau seandainya usia SMP itu biasanya masa-masa memasuki masa pubertas ya, masa-masa taklif itu seandainya didampingi orang tua sangat-sangat bagus ya. Persoalannya ya, sekarang alternatifnya itu agak susah ya, tidak di pondok tapi di sekolah umum yang jelas itu masukan buruknya lebih banyak daripada baiknya ya. Sehingga ya sekolah kan alternatif tidak sekolah di pondok, tapi sering kita hubungi ya. Bahkan ketika anak saya di pondok ya, saya minta pada sekolah jangan putuskan hubungan saya dengan anak saya ya. Karena ada yang pondok udah pokoknya percayakan anak Anda udah gak usah mikir ya, ini seakan-akan baik, tapi bagi saya enggak ya. Ini bisa pertama bisa mematikan naluri seorang ibu atau seorang ayah ya, sebagai seorang ibu atau sebagai seorang ayah. Seakan-akan menjadi orang tua itu kalau anak sudah kelas 6 ya wes berarti terserah dia ya. Kenapa dia cuma dari SPB ya, apa ini naluri dia sebagai seorang orang tua yang dia didik ya, kemudian berarti anak itu sudah tidak ada ya. Nanti datang-datang apa setahun sekali tidak ngerti perkembangan anak ini, sampai nanti sudah 6 tahun balik ke orang tua lagi dengan kondisi yang sudah berbeda. Ketika anak ini sudah punya ya karakter tertentu, orang tua susah untuk berubah. Kenapa? Dinamikanya dia bangun sudah sekian lama 6 tahun ya, sinyal sudah hilang anak dengan orang tua ya. Makanya meskipun sudah di pondok, tetap orang tua itu ya jangan sampai menghilangkan naluri dia sebagai orang tua yang mendidik anaknya ya. Jangan kemudian pasrah bapak bayar rendah ya, tapi saya tetap ya saya kalau sering mungkin nggak masalah ya, asal nggak sampai mengganggu dia kegiatan tadi ya. Supaya apa, ini kita masih punya hubungan ya, apalagi kita bisa berikan masukan masukan dia, berikan motivasi kepada anak ya. Nah ini jadi dua ini gambarannya, bagaimana memberikan gambarannya menyenangkan tentang pondok ya. Dan yang kedua, kalaupun SMP belum bisa ya, tapi jangan sampai salah di sekolah ya. Kadang-kadang orang itu login di kampus sekolah dengan serius ya, oh dia sudah bisa menjaga tanpa anak jalan ini ya. Alhamdulillah ini apa ini betul-betul spekulasi ya, udah menyesalkan anak bayar mana kan itu ya. Ini kan berarti kan datang kepada yang punya sekolah, ah ini tolong pak, anak saya dimasukkan ke neraka, saya sudah dibayar sekian untuk anak saya neraka itu ya. Dasar tuh ya, dasar di rumah tua itu dasar ya. Seakan-akan dia bisa menjalankan padahal ya itu kan kalau orang sudah masuk dalam struktur sekolah semacam itu ya sudah ya. Akhirnya terbawa oleh arus, awalnya berdoa ya, Jumatan tidak Jumatan kenapa kan masih jam pelajaran ya, bagaimana kita bisa aman seperti itu ya, apa sih yang dicari ya. Makanya itu menunjukkan cita-cita orang tua ya, kalau anak-anak gimana itu menunjukkan cita-cita orang tuanya ya, mau apa ini oh saya sekolah tua untuk apa, itu kelihatan ketika dia sekolah anak-anak gimana dan bagaimana dia menjadi anaknya. Wallahualam. Ada beberapa pertanyaan maksud saya, bagaimana caranya minta pada orang tua agar anak-anaknya didoakan jadi ulama, karena kebanyakan orang tua zaman sekarang doakan ingin anak jadi orang besar tapi bukan ulama ya, dengan cara ya, kan memberikan gambaran pentingnya memiliki anak sebagai ulama ya, tentang kemuliaan mereka ya. Dan ketika Allah memulakan kemuliaan seseorang, ini saya akan menjadikan ya, orang-orang baik akan memuliakan dia, orang-orang baik akan memuliakan ya, dia ya. Bahwa ada orang-orang buruk yang memusuhi dia ada ya. Maka saya Muhammad Hasan di Mesir pernah dia dapat murid-muridnya, dia dituduh gak bisa-bisa ya, disini tidak akan, lalu dia membaca suatu syair ya, intinya ya, sang nabi manusia itu berteman dengan Jibril, itu tidak akan aman dari pecahan. Sang nabi nya seseorang berteman dengan Jibril, jadi kawan-kawan terlebih siapa? Malaikat Jibril, tidak akan aman. Setan akan menjadikan dia musuh. Pasal seorang tua itu kadang-kadang anak soleh itu adalah anak yang tidak punya musuh. Itu yang salah ya. Anak soleh itu tidak punya musuh. Kalau perlu ketemu malaikat salamat, ketemu setan ramulah, itu anak soleh ya. Ini kan pasal yang salah. Kadang-kadang orang tua dari yang kecil itu ya semoga menjadi anak yang soleh. Tapi kan seperti anak soleh seperti apa gitu ya. Nah makanya perlu detail. Nah termasuk ini kita berikan gambaran secara detail ya. Bagaimana keuntungan menjadi orang tua seorang ulama? Bagaimana kalau keinginan anak dan orang tua tidak sejalan? Ya. Nah ini anda sebagai anak atau sebagai orang tua ini jawabannya bisa berbeda. Ya, kalau anda sebagai orang tua, anda ingin anak menjadi ulama. Ya. Ulama tidak, bukan berarti harus jangan ngerti komputer ya. Ulama sekarang juga harus pada data tertentu seperti komputer juga kan ya, artinya begini, kalau anda sebagai orang tua ingin anak jadi ulama, kok anaknya pengen jadi artis, bagaimana kalau tidak jalan? Ya tetap doakan ya, doakan dia, mudah-mudahan Allah memberikan jalan. Kemudian dengan bagaimana apa itu berubah persepsi ya, dengan teladan yang baik, dengan tetap istilahnya apa ini memberikan kesan-kesan yang baik, nah, ditanamkan kepada mereka kecintaan terhadap para ulama, terhadap ilmu syar'i. Nah, ini kalau anak sebagai orang tua. Kalau sebagai anak, anak ingin jadi ulama, tapi orang tua enggak. Ya, saya pun punya anak juga seperti itu. Ya, apa ya? Karena mungkin saking senangnya ingin jadi ulama, sehingga kadang-kadang tidak mau jadi yang lain. Biasa satu kali ketika Syawal ya, kita ke tempat saudara Abi Bulan juga, Abi Bulannya ketika Syawal ya, ketika itu saudara mendoakan dia ya, ya mungkin Pak D ya, atau ya adiknya Pak D ya, Pak Alif ya, dia agak jauh tetapi ya masih ada beberapa kerabat ya. Didoakan, anak saya didoakan ya, mudah-mudahan kamu pinter jadi dokter seperti ibumu katanya ya. Anak saya langsung menyangkan enggak ya. Kayak dia ingin sekali apa ini si Pak Adi tadi mencapai kata-katanya ya, takut didoakan kayak gitu ya. Padahal bukan doa yang jelek, kita cuma senyum aja ya. Artinya apa, ini satu apa satu sampel saja bahwa ketika seorang anak itu anak kita ingin menjadi yang lain, atau tadi orang tua menjadi yang lain, kita ingin menjadi ulama, itu jalan ya. Mungkin orang tua mendoakan kita dengan doa doa yang tentunya baik, tapi ternyata buruk ya. Mudah-mudahan ya doa kita yang lebih diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, mudah-mudahan doa kita yang lebih diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya, karena doa keburukan bisa jadi juga tidak ya, atau kita memang ini kan antara doa dengan doa gitu ya. Mudah-mudahan doa orang yang punya kawan baik itu lebih didengar oleh Allah Taala daripada doa orang tua untuk sesuatu yang memberatkan anak, padahal anak tidak ingin mengerti ya. Allah Taala sebagai orang tua pasti berkeinginan anaknya menjadi soleh, menjadi anak yang paling pas. Lebih baik dididik sendiri atau dipondokkan. Kebetulan anak saya perempuan semua. Ini sangat-sangat relatif ya. Ada orang tua yang dia mampu ya, mampu mendidik anaknya ya, bahkan dalam segala kondisi selalu dia kaitkan dengan ya, dan enjoy sudah mendidik anaknya ya. Tapi yang gak maaf, jika orang tua yang ketika kemudian dia itu harus urus anak, kemudian sambil bekerja, dia merasa gerak ya. Dan akhirnya ketika pekerjaan banyak ya, itu yang jadi sasaran apa? Anak. Nah, tipe seperti ini sebaiknya dibawa ke anak ya. Untuk yang apa ini memang mampu dia bisa mendidik ya, mengawal, karena mungkin kesibukannya juga tidak membutuhkan istilahnya saat kemari ya. Kalau saya ya, persoalannya di rumahnya juga jarang-jarang ya. Dia kesempatan untuk mendidik ya, itu biasanya malah di perjalanan-perjalanan ya. Kalau biasanya kalau pengajian biasanya ikut anak saya, tapi sekarang dari pondok ya. Bahkan PowerPoint itu yang bikinkan anak saya, kalau apa ini pas mau ngaji itu di jalan baru nyiapkan, dia bikinkan ya. Kadang-kadang tak ada perlu nanti materinya apa, Bi? Tanya ini tak bikin dan bikin itu, dan dari gambar dan lain-lain. Ada pelibatan mereka dalam proses kita juga belajar. Ini juga bagian dari pendidikan kita pada mereka. Nah, ini sangat relevan, sehingga saya tidak bisa menjawab lebih baik yang mana. Jika Anda punya waktu yang baik, punya cara yang baik, punya materi yang baik ya, silakan dipilih sendiri, tidak masalah ya. Tetapi tradisi para ulama di samping mereka memilih sendiri di awalnya, kemudian mereka mengirim yang pada orang yang dipakai alim nasib contohnya, jadi dia oleh ayahnya. Lalu ketika dia bisa remaja, dia oleh ayahnya diberi uang 100 ribu dirham. 100 ribu dirham. Dia katakan, nah ini tak kasih uang 100 ribu dirham, jangan pulang sebelum kamu mendapatkan 100 ribu hadis. Berarti karena pikir satu hadis, satu dirham ya. Pertama kali coba kamu datang sama saya langsung, dia punya banyak hadis, dia tetap sama berhari-hari ya. Sampai di sana dia langsung datang, tidak dulu ya, nginep di tempat, baru paginya mendatangi saya langsung. Ternyata apa? Di depan rumah dia dapatkan ada apa ini, jenazah yang busuk. Dia bertanya, ini jenazah siapa? Itu jenazah Syekh Mansur, tadi pagi beliau meninggal. Wah, betapa kecewanya dia ya. Dia nangis, kenapa? Sudah habis berapa dirham ya. Sampai di situ langsung datang, malah hidup dulu. Pagi-pagi datang, orangnya itu sudah meninggal. Mau meninggal kok gak bilang-bilang ya. Namanya juga mau meninggal, gak tahu kan ya. Nah, dia nangis sampai datang seorang, kenapa kamu menangis nak? Ya, ini saya datang orang untuk mencari jaringnya, tapi ternyata dia sudah meninggal. Ya, padahal habis uang banyak saya kesini ini. Ya, masa dibatasi uangnya 100 ribu dirham, baru dapat 100 ribu hadis. Apa katanya? Ya, saya akan bawa kamu kepada orang yang lebih pakai daripada saya Mansur. Dia ajak ke gurunya saya Mansur kan? Ya, Allah. Akhirnya apa? Sampai uangnya hampir habis, tinggalkan dasar 9 dirham. Ya, dan jatahnya masih banyak yang belum dia dapatkan. Akhirnya dia ketemu dengan Ikrimah bin Abdillah, muridnya Ibnu Abbas. Ya, dia ceritakan pernyataannya dia, Ibnu Abdillah kurangnya berapa? Ya, akhirnya di apa ini tomboy nama Ikrimah bin Abdillah, komplit 100 ribu hadis dia dapatkan dia apa? Maka dia datangi bapaknya, ayahnya menyetar 100 ribu hadis. Allah. Maka ini dia sangat jadi apa? Kalimat dia ketika beri motivasi kepada muridnya, dia katakan atawani abi ata albi dirhamin fa'ataitu bimni ati albi hadisin, ayah beri aku 100 ribu hadis, ayah beri aku 100 ribu dirham, maka aku datang ia dalam keadaan membawa 100 ribu hadis. Subhanallah. Ini dibawa kepada orang-orang yang pintar, jadi ini bisa digabung antara menjadi sendiri dengan orang lain ya. Terutama kalau ada juga bisa menulis semuanya, kita dalam segala hal silahkan pegang sendiri ya. Apakah seorang ustaz bisa disebut dengan ulama mengingat ustaz yang ada saat ini seperti sedang kritis ilang rahimah rupi ya, jangan dikatakan semua seperti sedang kritis ya, yang mantap harga dan lain-lain, tidak semua seperti itu ya. Apa ustaz dikatakan ulama ya? Ulama itu dua ya. Ulama orang satu ambiya yang mewarisi ilmu-ilmunya Abu Musari. Yang kedua, inna ma'asyallah min ibadil ulama, orang yang takut kepada Allah. Ya. Jadi kalau orang tidak takut sama Allah, tampil berdiri, ya, salaman lalu perempuan nyanyi itu, ya, itu bukan orang yang takut kepada Allah. Ya. Meskipun banyak membaca, dia bukan ulama. Ya. Lawak mungkin ada itu ya. Sebagai orang tua pasti dan jika ada orang tua yang tidak berpendidikan baik ilmu agama pun ilmu dunia, dosa kasihanan jika dia tak menjadi orang yang beriman. Haruskah pula orang tuanya bertanggung jawab atas ketidaktahuan anaknya tentang ilmu? Ya. Jadi ini yang kita mengatakan kepada Allah, semua akan dinilai sesuai dengan kadarnya. Saya yakin tidak ada yang ditampuni seperti ini. Tidak ada orang tua yang tidak tahu sama sekali agama dan tidak tahu sekali sama sekali apa ilmu dunia. Tidak ada orang tua yang tidak memberikan pengaruh sama sekali tentang kebaikan atau tentang keburukan. Dan semua itu akan ada ukurannya. Ya, Allah alam sesuai dengan ya apa yang dia berbuat. Ya, apakah orang tuanya bertanggung jawab? Iya, bertanggung jawab dalam hal-hal yang seharusnya dia bisa, tapi dia tidak melakukannya. Tetapi dia tidak bertanggung jawab dalam hal-hal yang memang dia tidak bisa. Ya. Jadi begini ya. Nah, artinya arah dari pertanyaan ini, ya, kalau anda sebagai orang tua, saya menangkap jangan-jangan karena merasa pesimis, amiran di makbara di dunia, karena kebias itu, ya. Nah, jangan-jangan seperti itu. Wajib kita apa? Kalau begitu kita sebagai orang tua, ayo sekarang mulai belajar, ya, mulai menghafal Al-Quran, tidak masalah. Bikin sebanyak-banyaknya halaman Al-Quran, ya. Ada satu tempat, di situ tempat berkumpul, ada satu orang yang dia punya apa ini, dia tidak harus yang hafal, suka yang hafal, kalau tidak, ya, yang bacanya bagus, punya paling banyak hafalannya, tempat untuk menyetar masing-masing, seminggu ketemu sekali, ya, setar 5 ayat seminggu, 10 ayat, ya, insya Allah ini nanti, ya, diperlukan menjadi di awalnya, tapi insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan untuk berikutnya, ya. Atau, seandainya kita menjadi anaknya, ya, orang tua kok tidak ngerti apa-apa, tidak ngajari saya. Ya, ya, setidaknya dengan menyadarkan kita, kemudian kita jadi orang yang sadar akan ilmu, mudah-mudahan menjadi amal dari orang tua kita. Ya, wallahualam. Bagaimana cara menghapus membatalkan doa orang tua yang sudah terlanjur buruk? Ya, ya doakan dengan baik, ya, doakan dengan baik, dan kemudian masuk doa, mencapai doa yang telah diucapkan dengan keburukan, ya, wallahualam. Bagaimana tips seorang ibu untuk menanamkan anak yang mencintai Al-Quran dan menerapkan agama saat kecil yang tidak didukung oleh suami, ya? Caranya begini, sebenarnya mendidik anak untuk mencintai Al-Quran itu direkomendasikan oleh ulama, ya, hatta termasuk ketika masih dalam kandungan. Itu biasakan anak apa ini, ibu itu mendengarkan Al-Quran atau nonton Al-Quran, ya. Karena karakter-karakter yang terbentuk nantinya itu juga sangat tergantung bagaimana ibu tatkala mengandungnya, ya. Banyak sekarang penelitian-penelitian yang kemudian menyebutkan ternyata, ya, apa yang dikonsumsi oleh orang tua dari telinga itu ternyata itu ketika anak lahir itu mudah sekali untuk mendengarnya. Orang tua senang musik, ya, akhirnya lahir itu kok ya cilik dan pintar nyanyi gitu, ya, mudah sekali menghafal itu. Nah, kalau kita ingin anak kita jadi ulama dari kecil seperti itu, ya, kita didik semacam itu. Nah, ketika mungkin suami kita membutuh, ya, yang tidak terbebannya, tetap anak ini saya yakin pasti ada kesempatan, pasti ada kesempatan. Ya, jarang saya lihat namanya ayah itu tidak mau sama sekali dengan orang Islam, ya, anaknya apa Quran itu tidak mau, ya, jarang sekali, ya, sehingga hanya bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu bahwa ada seorang suami yang tidak ingin, ya, istrinya menyekolahkan anaknya di pondok, mungkin ada, ya, ada seorang suami, ya, yang tidak ingin anaknya ke TPA atau dia akan mendapatkan waktu, iya, tetapi ketika si istri dia menyadari pentingnya mengajari anak baca Al-Quran, dia pasti bisa meluangkan waktu-waktunya untuk mengajari anak dengan Al-Quran, ya. Allahu Akbar. Bagaimana cara melatih anak membaca Al-Quran sejak kecil? Sudah tadi. Ya. Kalau ada lagi Abdullah bin Abu bin As, dia itu biasa mengalungkan, ya, mengalungkan apa? Ayat itu di dadanya, di dada masing-masing anak. Bukan untuk jimat, bukan. Supaya anak yang lain melihatnya dari apa? Ya. Jadi begitu lihat adiknya dan bacaan ayatnya itu dia bacakan. Seperti itu caranya, ya. Ada juga itu yang ada kita ada saya topik punya rekaman ini apa judulnya Mustaqim Al-Quran. Saya akan dari banyak contoh tips bagaimana cara membaca Al-Quran, ya. Jadi dia ini punya program mengunjungi tempat-tempat menghafal Al-Quran, ya, dan para kakak Quran. Tapi kamu lihat tips yang aneh-aneh, yang unik-unik, ya, dan menarik. Ada yang karena perjalanannya itu si ayah menyekat anak perjalanan jauh, ya, sekolah dan lain-lain, tapi sudah disiapkan di bingungnya, ya, ayat-ayat itu biar dia hafal. Ya. Mending kita punya usaha sebagai tempat tertentu malah, ya, itu pakai ini, ada papan, kemudian ditulis ini, menghafalkan pakai itu. Ya, saya kira banyak cara, yang penting sebenarnya butuh konsisten. Itu saya minta di konsisten itu, ya. Bagaimana berkelebihan dan konsumen yang baik untuk anak agar dia berakhlak seperti akhlak para ulama. Ini cara kita adalah dengan berlaku adil pada anak. Seringkali kita tidak adil pada anak. Kenapa? Ketika anak salah kita tegur. Tapi tak kalah anak sedang benar, kita tidak pernah menggurunya. Ya. Anak makan pakai tangan kiri, tambah namanya. Kayak setan lain, makan dengan jiwa begitu ya. Tapi ketika anak makan pakai tangan kanan, kita tidak pernah menggurunya. Mestinya kita beri apa? Apresiasi. Ah bagus, anak pakai tangan kanan. Sesuai dengan cinta Nabi itu, dapat pahala. Meskipun anak tidak sengaja, ya. Meskipun anak tidak sengaja, tapi dia akan merasa tersanjung. Ini ternyata ada nilainya atau saya apa ini apa makan dengan tangan kanan. Ya. Nah, kalau itu kita sering mengapresiasi suatu kebaikan, anak itu akan merasa dan melakukan kebaikan. Ya. Dan jangan sampai ada kata-kata dari anak itu, ya, bapak, ibu itu hanya bisa menyalahkan saya. Kenapa? Memang tegurnya kalau salah, ya, salah tegur. Ketika ada salah tidak pernah diapresiasi. Memang benar anaknya mengatakan apa adanya. Bapak ibu saya menyalahkan tau, gitu loh, ya. Karena apa? Memang keadaan kan tidak adil, ya. Ada saudara berikan penilaian. Ya. Anak masuk salah bagus, ya, dapat pahala, gitu, ya. Anak pegang buku, nah itu bagus tuh pegang buku. Jangan, ya, dengarannya soal buku bagus mana, dengaran baik lah gitu gitu ya. Nah ini jangan sampai ini kadang-kadang yang bikin anak itu apa ini, bahkan yang bikin anak itu dusta dan lain itu kadang-kadang orang tua. Anak tidak sengaja memecahkan gelas rupiah, ya, begitu orang tua tahu, siapa yang mencari? Ngaku sih anak saya pelan, ya. Anak sudah ngaku di pelan gelas. Namanya juga belum pecah-pecah biasa gitu, ya. Kenapa sikapnya luar biasa? Ya, gelas sama anak larang gitu. Kok malah anak pecah gitu ya? Ya. Mendingnya ketika kita bilang ini tadi siapa yang pecahkan? Saya. Ya, bagus, ya. Jujur, ini tak kasih uang. Itu. Kalau orang tua yang baik, wah, kalau santai itu pecah terus, ya. Insya Allah enggak, dia akan tahu diri. Ya, tapi kita beri. Kita apresiasi dari sisi apa? Dari sisi kejujurannya, ya. Kalau anak sudah tidak cukup susah itu baik, maka jangan sampai kehilangan kejujuran. Ya, kadang-kadang orang tua ngajari tidak cukup. Anak kalau sudah seperti itu, besok pecahkan lagi sama-sama sakit. Wah, kemarin saya aku ditampar. Ya, udah, ya. Adik tidak bisa melihat diri masih kecil, ya. Dijadikan kambing hitam, gitu, ya. Adik. Akhirnya anak gendut, tak kenapa? Sudah punya pengalaman yang tidak baik, ya. Kadang-kadang ada tamu, si ayah baru tidur di anaknya, ya, Pak ada tamu, ya. Pak bawa pulang, bawa itu ayah tak diutak, ya. Bilang aja bapak tak ada. Tenang-tenang, kapok, ya. Jadi, dia mengajari dan menurut anak untuk berdusta. Makanya anak berdusta, hati-hati, ya. Itu karena orang tua, ya. Nah ini, cara apa ini? Bidik berakhlak seperti para ulama, ya. Kita ceritakan kisah tentang para ulama yang juga bagian dari itu dan beri apresiasi, ya, ketika anak memang berbuat baik, ya. Imam Nawawi dulunya memang juga pernah diperhatikan oleh orang tuanya, ya, hingga suatu kali ada seorang ulama mengetahui bagaimana Imam Nawawi itu termasuk terlibat tadi diketahui para ulama, ya. Seorang ulama, ya, ketika dia nangis diajak bermain tadi. Lalu orang tuanya dikasih tahu sama ulama ini, ya, kalau anak kamu ini dewasa berumur panjang, dia akan menjadi tokoh yang dijadikan tujuan umat, ya. Dia akan menjadi ulama. Ayahnya bilang, emang bapak peramal, ya? Bukan saya peramal, tapi saya melihat tanda-tanda kecerdasan, tanda-tanda kesolehan anak ini, ya. ya, tolong dia jaga baik-baik. Nah, sejak itu orang tua kemudian apa? Ya, mendukung anak ini belajar. Tapi dia biasa aja. Si Imam Nawawi ini, ya, biasa jaga toko, ya, sambil kapal rokan itu dia pengayatnya biasa aja. Tapi ketika dia diketahui dia berbakat, didukung oleh orang tuanya. Ya, sehingga menjadi ulama yang luar biasa. Ya, Allah SWT. Ini dua lagi ya. Ya. Memiliki anak yang soleh, solehah menjadi idaman setiap keluarga muslim, apalah menjadi ulama. Dalam satu keluarga muslim yang sudah mengawali dengan pendidikan sesama aktivis muslim, merasa kesulitan dalam mengarahkan anak-anaknya dalam Allah. Apa yang salah dalam keluarga seperti ini, Ustaz? Ya. Yang salah, ya metodenya, ya introspeksi. Apa ia sudah mendidiknya dengan benar? Ya. Apa ia tidak ada fakta-fakta yang lebih dominan mempengaruhi anak? Misalnya TV. Ya. Saya juga didik anak saya, tak suka ngaji loh. Ngajinya satu hari berapa jam, ya, Pak? Ya. Oh, itu ada satu hari kalau setengah jam ada. Nonton TV-nya berapa jam? Oh, kalau itu 10 jam. Sudah, ya. Berarti memang TV itu ya, yang mempengaruhi anak. Siapa yang salahkan? Anak atau orang tua? Ya. Anak tidak bisa bikin TV, di TV itu orang tuanya. Tapi anak nanya-nanya ya. Nah ini persoalan. Nanti kalau apa ini, tidak beli TV ini, nanti malah ke tetangga. Tidak ya. Apa-apa tetangga cuma 1 jam, nanti TV sendiri 24 jam. Ya. Eh, tanggapi itu. Ya. Alasannya itu kok. Ya. Makanya di rumah saya, kami tidak ada TV. Tidak ada TV. Saya ngomong sama istri saya. Ya. Di rumah kita tidak usah ada TV ya. Ini saya tidak memamerkan pemanasan dan ya ini supaya sederhana saja ini ya. Karena apa yang ada TV itu begini dramatis ternyata ya. Di rumah ada orang TV ya, terus hiburannya apa ya, saya jadi hiburan kamu jadi hiburan saya, coba gimana coba, oke nggak ya. Nah yang bikin suami tidak romantis itu kenapa? Karena lebih suka romantis sama TV ya, lebih suka romantis sama artis. Lalu macam artis kalau ditanya, si saya cantik tak? Cantik, kalau mereka maksud ya. Bandingannya sama yang dilihat di TV kok, ya. Anak juga begitu. Yang namanya akhlak itu tergantung apa yang masuk di dalam matanya, apa yang masuk ke telinganya. Kalau yang biasa masuk itu apa ayat ada di TV, ya itu yang menjadi karakternya, ya. Nah ini wajib orang tua, ya. Yang saya tidak mengatakan TV haram. Tapi setidaknya kita bisa tidak menggunakan itu untuk yang baik atau mengantisipasi salahnya. Oh saya ajak dia, nemenin dia nonton TV. Kenapa harus nonton TV? Ya. Itu namanya orang tua aliran sufi suka TV namanya. Ya. Apa dia orang tua saya mau dampingi anak terus? Ya. Apa kober? Nek kober macam jangan TV tenang ya. Ya kalau memang bisa nonton silakan. Ya. Tapi kalau saya sendiri tidak pede ya. Saya nggak bisa perlu rasa mending lama TV bangun aku apa kan nonton TV nanti anaknya kayaknya kan lebih seneng aku ya. Nonton TV itu kayak makan kacang rebus ya, sak piring ya. Saya bujuk kok saya lembur lembur sih ya, saya lembur juga singgung ya di kacang ya, kumpul kumpul dulu ambil dimakan ya, kamu habis ya, saya sedengan teh ya, habis mana yang kecil-kecil ya, kokoh baru dibuka bangun asyam di sini kok mati bosok itu yang dibuka kayak ini sudah ulang kali kok bangun apa masih kecer gitu. Nonton TV juga kayak gitu, wah ini penting ya, ini penting banget ini untuk saya punya TV ya, yang penting lewat ya, yang agak penting bahwa ini lalu penting ini lumayan ya, jadi khusus lumayan orang penting lewat, wah ini jadi gak penting ini ya. Ini yang kokoh, bangun sepanen ya. Lewat yang tidak penting, lewat yang agak jelek, oh di orang bayarnya jadi ini. Ini yuk ya, om tetap juga pernah mendapat ya. Nah, tetap ditonton juga ya, dikonsumsi juga. Data yang jelek, yang sampai jelek sekali datang, wah kebangetan, maksudnya kayak gini tambah di TV ya. Untung anak bujuk itu kabel ya, nonton TV. Ya nonton TV kayak gitu lama jelek. Apalagi bosnya personalnya bilang jangan kemana-mana karena saya akan kembali setelah pariwara berikut ini. Atau, ya. Mau bilang, 24 jam itu bisa menjadi agama anak kita, yaitu ya salah siapa. Ya kalau udah gini ya silakan bertanya pada diri sendiri. Ya kecuali Anda sudah melakukan seperti yang dilakukan Nabi Nuh alaihissalam, siang malam berceramah, siang malam mendidiknya. Ya tapi kalau kita mendidik dia, ya, caranya belum tentu seperti Nabi Nuh. Ya muatannya, persentasenya, waktunya belum seperti Nabi Nuh. Ya kalau kita punya rasa tidak bersalah, ya, ini ya sebaiknya intervensi. Ya tapi zaman dua kita juga belum apa ini. Terus sungguh-sungguh mohon terakhir ya, bagaimana dengan pendidikan anak sementara kita masih tinggal bersama dengan saudara yang lain? Tentunya tidak optimal. Mohon keterangannya dari Ustaz. Ya. Jadi Allah manusia punya problem sendiri-sendiri. Ya. Ada yang tinggal bersama kakeknya, yang kita mencari hadiah, ya. Mbahnya kok senangnya campur sari, dia dari campur sari. Ya. Saudaranya sama iwak kayak. Anda juga mengkonsumsi iwak payet, ya. Jadi itu menjadi apa? Memang pendidikan itu tergantung apa yang masuk padanya, ya. Dan sejauh mana dia bisa mengantisipasi apa-apa yang memadarkannya, ya. Kayak tanaman itu, ya, bagaimana pupuknya dan bagaimana itu menangkap hama, ya. Nah, saya kira kuasa dari Allah ini tergantung bagaimana kita menggunakan kesempatan. Ya, kadang-kadang maaf suatu kondisi yang darurat itu ketika menjadi kebiasaan dan kita tidak peka, kita peka kita akhirnya kita agak biasa. Ya, satu kali kita merasa risih ketika ternyata kok si kakek atau kakek ini kau tak ajari kamu sehari. Tapi kemudian kepekaan itu hilang, akhirnya sudah biasa, terus biasa nih. Sebenarnya menang diajak baik, kadang-kadang gitu, ya. Bukan apa-apa, kadang-kadang kita hanya tidak memberikan masukan kepada si kakek, ya, tidak memberikan masukan kepada saudara kita, ya, tentu dengan cara yang baik, ya, yang substansinya, mbak, jangan ajari, ya, putu mbak dengan campur sari, ya, khawatir nanti apa, khawatirnya kepios, anadiatnya nanti kalau, apa itu, ya benar-benar anadiat sampainya kepada, apa ini, asam. Nanti kalau akadian itu kemudian ke ujungnya di imak payah itu repot, ya mungkin kan? Ya. Kalau ayat ini mengapanya Al-Quran saja, mungkin kalau Pak Ida Ali, Sohak atau Matu Kudro, ya Abasa atau apa yang tersalur, Anasian atau Abasa, ada dua kemungkinan, ya. Karena apa yang diapa karena dia sama Abasa. Tapi kalau yang diapa sama Pak Payet, jangan-jangan nanti bait terakhir itu kenanya di Pak Payetnya itu, ya. Repot kan, kamu diajari kan, nyuntuluh, ya. Tapi dengan cara yang baik, kadang-kadang kita enggak, cuma enggak ini, enggak sampai ke situ gitu loh. Cuma dia kan mungkin karena penewok, ya. Padahal bisa kita berikan masukan, tergantung caranya. Soal cara, ya. Jangan sampai daripada sama-sama menang, ya. Atau kemudian dengan emosi, kan gitu ya. Kalau tidak cocok itu suami istri, ya, sama anak, itu kadang-kadang gitu. Ekstrinya juga itu, menengah, ya. Sampai komunikasi itu tidak mau ngomong, akhirnya pakai tulisan, ya. Jadi, anak marah, nanti bangunkan saya jam 3, ya. Saya ada kepentingan penting, ya, jam 3 pagi, ya. Si istri tak juga. Jam 3 malam ambil kertas, tulis Mas, sudah jam 3 bangun, katanya ada keperluan. Tapi lagi batuk. Ya orang tangi, orang tulisan, ya. Bangun, marah. Disuruh bangunkan, dan bangunkan. Mas, coba lihat nih, ya. Ini jam 3 saya tulis, ya. Bangun, jam 3 saya tulis, ya. Lalu kampanye ya tulisan, ya. Lebih tidak ada yang tulisan, ya. Ini kalau menengah, komunikasi tidak lancar. Atau jangan juga kemudian sampai marah, ya, kodoh mencernih. Kenapa suami istri kalau marah suaranya keras? Apa kurang sejak? Apa main tambah bengung? Ya. Jarak cuma 1 meter, malah kadang-kadang irung ketemu irung, ya. Tapi sama-sama marah gitu, ya. Irung ketemu irung, tapi tangannya di belakang gitu, ya. Bayang-bayang gitu, ya. Sama-sama marah, ngomongnya keras-keras, ya. Apa? Takut gak dengar, ya. Iya, takut gak dengar. Supaya dengar, dia teriak keras-keras. Kalau semakin dia berteriak, semakin tidak dengar, ya. Bukan tapi hatinya yang sedang jauh, ya. Dan ketika itu semakin dia teriak dengan keras, semakin tidak dengar kenapa. Masing-masing pengen ngomong, masing-masing tidak pengen mendengar. Coba kalau dengan cara pelan-pelan, di sini, di sini, ini malah langsung jadi, ya, langsung jadi. Teriak-teriak malah tidak jadi, ya. Nah, ini soal cara, silahkan ditarik. Bagaimana yang dia ganti, ya. Allahumma sholli ala Muhammad, ini bisa sampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.